ada ami dapur, bukan seperti antum. Setiap hari ketemu kalimat Arabia, ami dapur ketemunya brambang bawang. Jadi mengucapkannya susah. Lawas. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Ada lagi? Para aba? Tafaddalu, para aba ada lagi enggak? Fadal. Birijal, birijali. Ashabi. Innaka la tadri. Fa aqulu kama qala Abdus Shalih. Wa kuntu alaihim. Ila qawlihi. Lam yazalu ala aqabihi mundu faraqtahum. Taib. Nah, taib jazakallah khair. Kita lanjut. Kita selesaikan hadis ini. Kita selesaikan hadis ini barakallahu fik pada ucapan Umar bin Khattab. Ucapan Umar bin Khattab ini mengandung fawaid sebagaimana disebutkan oleh Syekh Utsaimin kemarin pada ucapan beliau, wa fi hadzal hadisi, dalam hadis ini, alladzi dzakara al muallif, yang disebutkan oleh muallif Imam Nawawi rahimahullah, an Umara, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dalilun ala jahalati ulaikal qaum, ini merupakan dalil tentang kebodohannya mereka, kaum alladzi nusyahiduhum, kaum yang kami saksikan, yang kami saksikan mereka itu, yaqifu ahaduhum inda ruknil yamani, salah satu dari mereka itu berdiri di pojok Ka'bah al-Yamani. Fayamsahu biyadih, lalu dia mengusapkan dengan tangannya ke rukun pojok Ka'bah al-Yamani tadi. Wayakunu ma'ahu tiflun qad hamalah, dan sungguh dia bersamaan dengan itu membawa anak kecil. Sang anak kecil tadi yang dia bawa, fayamsahu tiflu biyadih, lalu si kecil tadi diusap dengan tangannya, yatabarroku birrukni, untuk ngalap barokah dengan rukun Yamani. Ya. Jadi tangannya diusap ke pojok Ka'bah, rukun Yamani, setelah diusap, diusapkan ke bayinya atau anaknya. Apa tujuannya? Tabarukan, ngalap barokah. Ya, ini Kata Syekh Utsaimin, apa yang kami saksikan bukti kejahilan mereka. Dari sisi mana? Wa kadzalika law tayassara lahu al-mashha 'alal hajaril aswad hadza la syakka annahu bid'ah. Demikian pula kalau seandainya tayassara dimudahkan mengusap Hajar Aswad. Kalau seandainya kaum ini dimudahkan mengusap Hajar Aswad, lalu diusapkan juga ke anaknya, tabarrukan, ngalap barokah. Hada lasyakka annahu bid'ah. Tidak diragukan ini termasuk perkara bid'ah. Tayyib. Wa annahu nau'un minasyirki. Bahkan bid'ah ini termasuk perbuatan praktek-praktek kesyirikan. Bukan sekedar bid'ah. Bid'ah yang termasuk golongan amalan syirik. Kenapa? Dari sisi mana? Dari sisi kesyirikan. Li'annaha ula ja'alu ma laysa sababan sababa. Kesyirikannya ialah kaum itu telah menjadikan suatu sebab yang itu bukan Allah jadikan sebagai sebab. Ya, mereka menjadikan suatu sebab yang syariat tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Begitu. Sehingga orang yang melakukan perkara ini membikin perkara bid'ah. Karena mengada-ada suatu perkara yang tidak diadakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjatuh kepada kesyirikan. Karena tidaklah Allah jadikan itu sebagai sebab mendapatkan barokah dengan diusapkan ke anaknya. Wal qa'idah, adapun kaidahnya, anna kulla ahadin yaj'alu syai'an sababan li syai'in biduni idznin minasyari' fa innahu yakunu mubtadi'a. Kaidahnya, untuk antum mudah mengerti itu perkara bid'ah, kaidahnya ialah bahwa setiap orang yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, tayyib, li syai'in, terhadap sesuatu, siapa saja yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab atas sesuatu, tayyib, biduni idni syari', tanpa seizin pembuat syariat, maka fa innahu yakun mubtadi'a, maka hal itu termasuk perkara yang bid'ah. Setiap orang yang menjadikan sesuatu sebagai sebab terhadap sesuatu tanpa seizin syariat, contoh tadi membuat sebuah sebab. Apa itu? Mengusap Hajar Aswad, mengusap pojok Yamani, diyakini sebagai sebab bisa mendatangkan barokah kalau diusapkan ke anak kecil. Barakallahu fiik. Padahal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencontohkan seperti itu. Sehingga Umar Ibn Khattab ketika mencium Hajar Aswad betul-betul memberitahu kepada umat, innaka hajar la tanfa'u wa la tadur, kamu sekedar batu, tidak bisa mendatangkan manfaat. Tidak berarti kalau dicium langsung ada reaksi ke badannya, jadi kuat atau jadi tambah ganteng atau tambah sukses, itu tidak mendatangkan seperti itu. Loh, kenapa dicium? Karena mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kalau diyakini itu sebagai sebab, maka itu membuat perkara yang baru. Kalau diyakini itu bisa mendatangkan sebab, itu syirik. Barakallahu fik. Taib itu kaidahnya. Walihada yajibu ala man ro'a. Oleh karena itu wajib atas siapa saja yang melihat ahadan yaf'alu hada'an yunasihahu. Wajib bagi seorang kalau melihat ada seorang berbuat seperti ini, apa kewajibannya? Untuk menasihatinya. Dinasihati. Yaqulu lahu, disampaikan kepada orang ini, hadza ghairu masyru'in, hal ini tidak pernah disyariatkan. Hadza bid'atun, ini termasuk perkara bid'ah. Gitu. Hatta la yadhun annas, sehingga orang tidak berkeyakinan, sehingga orang pun tidak menyangka, anal ahjar tanfa'u wa ta'awatadurru, batu hajar aswad ini bisa memberikan manfaat atau bahaya. Hadza summa tata'ala qulubuhum biha, kemudian hati-hati mereka akan menggantungkan dengan batu itu. Fi syai'in akbar wa a'dham min hadza, yang lebih besar daripada itu. Barakallahu fik. Makanya di sini Umar bin Khattab, al-muhim ana amiral mu'minina Umar bin Khattab, bayyana, menjelaskan, ala yaf'ala dzalik, tidak melakukan hal itu, mencium Hajar Aswad, illa ittiba'an li sunnati Nabi, sekedar ittiba', mencontoh, mengikuti, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa illa innahu ya'lam annahu la yadur wa la yanfa'. Itu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab. Barakallahu fikum. Sekali lagi, kalau kita lihat keadaan di zaman-zaman sekarang, banyak orang kadang mengerti bahwasanya yang dia pahami sekedar mencium biar ngalap, apa tadi? Ngalap barokah. Dan ini perkara yang diadakan, perkara yang melisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Jadi tidak boleh punya keyakinan kalau mencium bisa mendatangkan banyak manfaat. Sehingga mati-matian memperjuangkan bisa mencium apa? Hajar Aswad. Orang yang di depannya disingkirkan, bahkan kadang dipukul, hanya ingin mencium Hajar Aswad. Kalaulah ingin mencium Hajar Aswad, itu perkara yang sunnah, bukan wajib. Sehingga jangan sampai perkara yang sunnah dengan cara memukul, menendang, menindih orang di depannya. Itu barakallahu fikum tidak dibenarkan. Semampunya. Fattakullaha mastata'tum. Ini faedah penting. Faedah berikutnya. Wa fi hadza, dalam hadis ini pula, dalam ucapan Umar bin Khattab ini juga, dalilun ala anna kamala ta'abudi ayang qadal insanu lillahi azza wa jall. Hadis ini juga sebagai dalil bahwa kesempurnaan ta'abud ibadah, bahwa kesempurnaan ta'abud ibadah ialah an yang qadal insan lillah, agar seorang itu tunduk kepada Allah. Tunduk. Maksudnya sawa'un arafa sababa wal hikmata fil masyru'iyyati am lam ya'rif. Maksudnya tunduk, baik dia mengetahui sebab dan hikmahnya di dalam hal yang disyariatkan, ataukah dia tidak tahu sebab dan hikmahnya. Itu bukti ketundukan. Dia melakukan suatu ibadah, itu dia mengetahui hikmah, sebab hikmahnya syariat tersebut, ataupun tidak tahu, al-muhim dikerjakan. Itu bukti kesempurnaan ta'abbud kepada Allah Azza wa Jal. Baik. Sehingga Umar bin Khattab ketika mencium Hajar Aswad, betul-betul tidak diberitahu apa hikmahnya, apa sebabnya. Cuma dia lihat, oh Nabi mencium, saya juga ikut mencium. Walaupun tidak diterangkan hikmahnya adalah ini, itu, tidak diterangkan. Dan Umar bin Khattab tidak tahu, cuma lihat Nabi mencium, itu saja. Kalau Nabi mencium Hajar Aswad, berarti itu perkara yang baik. Makanya Umar bin Khattab ketika jadi Amirul Mukminin, beliau berusaha mengenalkan sunnah kepada kaum mukminin. Ini loh, diantara sunnah Nabi, mencium Hajar Aswad. Apa hikmahnya? Tadi terangkan. Cuma saya pernah lihat Nabi mencium, saya ikut mencium. Itulah ittiba'nya para salaf. Ketika para sahabat sedang sholat jamaah, Nabi tiba-tiba di tengah sholatnya mencopot sendalnya. Karena Nabi sholat itu pada zaman itu masjidnya masih pasir, atapnya apa itu pohon kur, pelapah kurma itu, kalau kita belaraknya itu, belarak pohon kelapa itu, pelapahnya itu untuk atap. Nah lantainya pasir, sehingga Nabi sholat dan para sahabat masuk masjid pakai apa? Sendal. Nah ketika sedang sholat, di tengah sholatnya Nabi tiba-tiba mencopot sendalnya. Maka sahabat yang di belakang ikut nyopot, copot, copot, copot, copot gitu. Nah, begitu salam. Rasulullah SAW ketika sholat, beliau baca istighfar 3 kali, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Selesai, lihat jamaah ke belakang, lihat makmum, dilihat sahabat pada nyopot sandal. Hah? Kenapa kalian mencopot sandal kalian? Ya Rasulullah, kami melihat Anda melepas sandal. Wah, gitu. Maka beliau pun menyebutkan alasannya. Atani Jibril, tadi datang kepada saya Jibril dan mengkhabarkan bahwasanya di bawah sendal saya itu ada najis, maka saya copot, disuruh dicopot. Oleh karena itu idza dakhala ahadukum masjid, nah baru kalau kalian masuk masjid, falyandur, lihat sendalnya. Lihat bagian bawah sendalnya. Fa in wajada khabasa, kalau ternyata ada najisnya, gosokkan ke apa? Ke tanah gitu. Jadi hilang najisnya. Syahid di sini, syahidnya ialah para sahabat betul-betul sempurna ittiba'nya. Tidak menanyakan dulu, kenapa sih dicopot? Apa hikmahnya? Apa jadi kakinya tambah kuat? Atau mengandung kesehatan? Begitu? Tidak. Al-muhim, Nabi nyopot, sendal ikut nyopot. Itu para sahabat. Betul-betul sempurna ittiba'nya, ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Naam, itu yang harus dicontoh para salaf. Betul-betul sempurna, tunduk, mengerti atau tidak mengerti hikmahnya. Fa'alal mu'min, oleh karena itu juga bagi orang mukmin, idza qila lahu, kalau diingatkan, if'al, kerjakan amalan ini. An yakula, hendaklah orang mukmin tadi yang diperintah oleh Allah dan Rasul, ayyakula, untuk menjawab, sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami taat, manut. In araftal hikmah, jika kamu ngerti hikmahnya. Wahuwa nurun ala nurin, itulah nur, cahaya di atas cahaya. Tambah mantep. Wah, ini hikmahnya ini. Begitu. Kalau ada ilmu dari Allah dan Rasul, hikmahnya nurun ala nurin, itu cahaya di atas cahaya. Alhamdulillah. Wa illam ta'rif, kalau kamu tidak tahu al-hikmah, fal hikmatu amrullah wa rasulih. Kalau kamu kok tidak diberitahu, tidak ngerti hikmah di balik syariat itu, maka itu urusan Allah dan Rasulnya. Yang penting dikerjakan. Itu. Misalnya, Nabi memerintahkan kaum laki-laki, a'ful liha wa kafus syawarib wa khaliful majus. Biarkan tumbuh bulu jenggotmu, jangan dipotong. Potong kumis-kumismu, selisihi orang majusi, orang musyrik. Nah, mungkin ada yang bertanya, apa sih hikmahnya memelihara jenggot? Kalau tidak diterangkan oleh Allah dan Rasulnya, ya kita tidak usah membahas. Cukup diimani. Kalau diterangkan hikmahnya, khaliful majus, selisihi orang majusi. Berarti tujuannya apa? Menyelisihi penampilannya orang-orang musyrik. Kalau orang musyrik tidak mau melihara ini, kita pelihara. Menyelisihi. Kalau zahirnya berbeda, batinnya pun akan semakin mantap. Tidak? Tidak? Iya. Karena mereka menginginkan kita ingin supaya sama dengan mereka. Mereka itu menginginkan kita sama dengan mereka. Begitu. Dan syariat menginginkan kita berbeda dengan mereka. Sehingga hikmahnya ialah menyelisihi mereka. Supaya tidak sama zahirnya sebagaimana batinnya. Kalau ada penelitian, apa misalnya, ada orang-orang timur atau orang barat sana, orang kafir, meneliti, apa sih? Diadakan survei, apa survei? Penelitian, antara orang yang melihara jenggot dengan orang yang tidak memelihara jenggot. Coba diteliti, dari sisi kesehatan. Wah, ini orang kafir pak, kober-kober ini. Wah, itu ditemukan. Wah, ternyata kata mereka yang melihara jenggot ini jarang yang terkena penyakit jantung. Apa kata mereka? Itu atau sejenis itulah. Jadi bisa menjadi sebab terhalang dari sebuah penyakit jantung atau apa kata mereka. Itu penelitian. Nah, ketika antum memelihara jenggot, wah, biar tidak kena salah satu apa? Penyakit, begitu? Bukan. Itu sekedar penemuan mereka. Berarti kalau seandainya betul, nurun ala nur. Alhamdulillah. Kita menghidupkan sunnah, dapat kebaikan dunia yang kita harapkan akhirat. Itu mereka yang meneliti. Contoh lagi. Di negeri Inggris, orang Inggris itu mempelajari hadis, idza walaghal kalbu, kalau anjing menjilat ina, wadah air, maka hendaklah dibasuh berapa kali? 7. Ulahuna biturab. Yang pertama kali pakai apa? Turab. Apa turab? Debu, pakai tanah, begitu. Ya, yang pertama. Lalu orang kafir ini, orang Inggris, meneliti. Ini ada bejana kena jilatan anjing, jilatan anjing. Ini dibasuh pakai debu, ini cuma pakai sabun, deterjen. Terus diteliti. Diteliti. Ternyata kuman, kata mereka, kuman yang dibasuh pakai apa tadi? Debu lebih bersih dibandingkan yang dibasuh pakai deterjen. Alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillah, kita mengikuti sunnah bimbingan Rasul, ngerti atau tidak ngerti hikmahnya, yang penting ittiba. Walau alami yang melakukan penelitian ini, apa sebabnya, yang jelas demikian. Kita tidak mengetahui atau mengetahui suatu hikmah, kita hendaklah mengikuti. Baik. Kadang dalam Quran diterangkan hikmahnya, maksudnya. Contoh, Allah terangkan tentang hijab. Allah terangkan tentang hijab. Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banaitika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Hei nabi, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, wanita-wanita mukminin, apa itu? Yudnin alaihinna min jalabibihin, agar menurunkan dari kepala ke bawah kain jilbabnya, kain jilbabnya turun ke bawah. Kenapa? Dzalika, lihat, dzalika adna an yu'rafna. Dengan memakai jilbab itu akan lebih dikenal. Dikenal sebagai wanita yang merdeka, bukan budak. Fala yu'dzain. Yang kedua, maka tidak akan diganggu. Dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain. Diganggu oleh laki-laki yang punya penyakit. Penyakit apa? Penyakit syahwat. Kalau lihat perempuan tidak kuat, ganggu, diganggu, entah di apa, kalau siulin, entah dideketin, entah di, ya macam-macam godaan yang ditujukan kepada perempuan yang tidak pakai jilbab. Dengan memakai jilbab, masya Allah, dikenal wanita yang merdeka, tidak diganggu laki-laki yang berpenyakit. Itu ayat menerangkan demikian. Kita ikuti. Walhamdulillah, mengandung banyak manfaat. Orang barat mencoba meneliti lagi, apa sih bedanya kulit ditutup dengan dibuka? Kata mereka, kulit yang tertutup tidak terkena sinar matahari, itu akan lebih aman dari kanker kulit. Kata mereka. Sehingga istri-istri kita tidak kemudian ditekankan, ayo pakai jilbab biar tidak kena kanker kulit, begitu? Tidak. Pakailah jilbab, itu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Bukan karena hikmah yang itu diteliti orang kafir mengandung manfaat seperti itu. Tayyib, bukan sekedar hikmah di dunia. Tayyib. Jadi intinya seorang mukmin harus tunduk, bukan karena sebab perkara-kara yang manfaatnya duniawiyah tadi. Dalilnya, kalau seorang mukmin kalau diajak mengucapkan sami'na wa ta'na, surat Al-Ahzab 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin, tidaklah orang mukmin laki mukmin perempuan, idza qadallah, apabila Allah telah memutuskan, wa rasuluhu dan rasulnya, amran suatu perkara, ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim, untuk khiyarah memaksiati. Khiyarah memaksiati perintah Allah dan Rasul dari urusan mereka. Tidak boleh. Mukmin laki perempuan, kalau Allah dan Rasul sudah memutuskan suatu perkara, untuk memaksiati dari urusan mereka, tidak pantas. Harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar, kami tunduk. Kami mendengar, tunduk. Kalau sudah diputuskan halal, kita katakan halal, kita tunduk. Kalau dikatakan haram, kita katakan haram, tunduk. Tidak boleh membantah. Itu hamba yang betul-betul sempurna ibadahnya kepada Allah. Diriwayatkan, su'ilat Aisyatu radhiyallahu anha. Diriwayatkan Aisyah ditanya, limada taqdil haidu as-sauma wala taqdi sholata, kenapa wanita yang haid taqdi mengqadha puasa Ramadan. Pertanyaannya, kenapa wanita yang haid mengqadha mengganti puasa Ramadan, wala taqdi sholat, dan tidak mengqadha sholat, padahal sholat juga wajib, saum Ramadan juga apa? Sama-sama wajib. Nah, kenapa kok yang disuruh diqadha itu saumnya saja, sholat tidak, padahal sholat itu hukumnya juga apa? Wajib. Nah, perempuan ini yang datang menemui Aisyah ingin bertanya dan betul-betul bertanya. Begitu. Maka Aisyah menjawab dalam lafaz yang lain, aharuriyatun anti. Dalam riwayat yang lain, aharuriyatun anti. Apa sampean ini pengikut kelompok Khawarij? Apa kamu itu ikut aliran apa? Khawarij. Karena Khawarij itu berkumpul di kampung Haruro, kurang lebih 60 mil dari kota Kufah, ibu kotanya Ali bin Abi Thalib. Nah, di kampung Haruro, Khawarij ini berkumpul di situ sebagai markasnya. Nah, dan orang Khawarij yang berkumpul di kampung Haruro itu punya pemahaman. Apa pemahamannya? Bahwa wanita yang haid, wanita yang nifas, wajib mengqadha sholat. Makanya Aisyah cerdas. Apa kamu pengikut pemahaman siapa? Khawarij. Kok pertanyaannya kayak orang Khawarij ini? Begitu. Sunnah itu membuat orang itu peka terhadap kebid'ahan. Apa kamu pengikut Khawarij? Kok bertanya seperti ini? Lah, begitu. Wajar Aisyah bertanya, karena di sana di Kufah, di kampung Haruro, Khawarij memerintahkan para istri-istri mereka ketika haid, nifas, tetap sholat. Bayangkan. Alasannya apa? Kan meninggalkan sholat dosa besar. Tidak berhukum pakai hukum Allah. Wa malam yahkum bima anzallah fa ulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum pakai hukum Allah berarti apa? Kafir. Tidak sholat pakai hukumnya siapa? Tidak pakai hukum Allah berarti apa? Kafir. Kalau begitu wajib sholat. Itu pemahaman siapa? Khawarij. Semangat tapi tidak pakai sunnah. Ya. Semangat tapi tidak memakai sunnah. Terusnya, kana faqalat Aisyah, itu dalam lafaz yang lain ya, aharuriyatun anti. Faqalat kana yusibuna. Lihat, adalah yusibuna menimpa kami, Zalik, hal itu, haid maksudnya, adalah menimpa kami hal itu, haid. Kami para istri-istri sahabat terkena haid juga. Fanu'maru biqada'i shaumi wa la nu'maru biqada'i shalat. Tapi kami disuruh mengqada puasa Ramadan, tidak disuruh mengqada salat. Maksudnya salaf kami nabi dulu memerintahkan kami mengqada shaum, tidak menyuruh mengqada salat. Jadi mengikuti salaf. Salafnya Aisyah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salaf dulu kayak gini prakteknya. Gitu. Ka'annaha sa'olah radhiyallahu anha takul inna wadifatal mu'min. Seolah Aisyah ingin mengatakan sesungguhnya tugas seorang mukmin ayak malabi syar'i, untuk beramal dengan syariat. Sawa'un arafal hikmah amlam ya'rifha, baik dia mengetahui hikmah syariat itu ataupun dia tidak mengetahui hikmah syariat tersebut. Hada huwa shawab, ini yang betul, cara seperti ini yang betul. Jadi intinya kita harus selalu taat dan tunduk, walaupun tidak mengerti hikmahnya, maka kewajiban kita ialah mengikuti. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadalu. Adzan. Habis adzan ada sedikit pengumuman. Tafadalu.